Halaqah yang ke-15, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Muallif atau pengarang ingin menunjukkan kepada kita tentang ucapan beliau di awal bahwasanya tujuan orang-orang musyrikin menyembah berhala-berhala mereka adalah untuk meminta kedekatan kepada Allah dan juga meminta syafaat. Dan ini bukan berarti bahwasanya muallif atau pengarang mengingkari apa yang dinamakan dengan syafaat. Syafaat di hari kiamat adalah hak dan kewajiban bagi seorang mukmin maupun mukminah, yang laki-laki maupun wanita, untuk beriman dengan adanya syafaat. Berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, wajib bagi seorang muslim untuk beriman dengan adanya syafaat di hari kiamat. Dan syafaat di hari kiamat bermacam-macam. Ada di antara syafaat tersebut yang merupakan kekhususan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling besar yang terjadi di padang mahsyar. Dan di antara syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW adalah syafaat untuk masuk ke dalam surga, dibukanya pintu surga. Demikian pula syafaat beliau kepada paman beliau yaitu Abu Talib. Dan di sana ada syafaat yang umum dimiliki oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dilakukan oleh yang lain seperti para malaikat, para nabi, orang-orang yang beriman. Seperti syafaat bagi orang-orang yang berdosa di antara orang-orang yang beriman, yang mereka diazab oleh Allah SWT di dalam neraka. Dan di sana ada syafaat mengangkat derajat di dalam surga. Dan ini semua berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Bukan berarti apa yang beliau ucapkan di sini bahwasanya beliau mengingkari syafaat-syafaat tersebut. Tidak. Beliau menjelaskan setelahnya bahwasanya syafaat yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis ini ada dua macam. Beliau mengatakan wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Syafa'atun manfiyah adalah syafa'at yang diingkari. Diingkari oleh Allah SWT. Yang kedua adalah syafa'atun muthbatah. Syafa'at yang ditetapkan oleh Allah SWT. Di sana ada syafa'at yang diingkari oleh Allah SWT. Berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Dan di sana ada syafa'at yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan, فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةِ مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Apa yang dimaksud dengan syafaat yang diingkari oleh Allah SWT? Yang dimaksud dengan syafaat yang diingkari oleh Allah SWT adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Di dalam perkara yang tidak mungkin melakukannya kecuali Allah. Apabila syafaat ini diminta dari selain Allah, maka inilah yang diingkari oleh Allah SWT di hari kiamat. Tidak akan bermanfaat yang seperti ini. Contohnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, karena mereka meminta syafaat bukan dari Allah, tetapi meminta syafaat dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Oleh karena itu tadi mereka mengatakan, ha'ula'i syufa'a'una indallah. Mereka mengharap kepada sesembahan-sesembahan tersebut, takut kepada sesembahan-sesembahan tersebut, berdoa kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Tujuannya supaya mereka memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Apabila syafaat diminta dari selain Allah, maka inilah yang diingkari oleh Allah SWT. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.